Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita akan mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti kelanjutan pengajian Kitab Al-Mutakhabat mengenai Nur Muhammad bagian keempat. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Shafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Kaula badhe nerasaken utak-utik punapa ingkang sampun kaula aturaken wonten ing pengaosan kempalan ingkang sampun kelampah wonten ing wulan kepungkur ingkang kaula pundhut saking catetan-catetan kempalan-kempalan ingkang kaula catet, ingkang kaula kempalaken ing salebetipun kitab kaula inggih menika kitab Al-Muntakhabat fi Rabithatil Qalbiyah Wasilatir Ruhiyah ingkang pundi ingkang kawula aturaken wonten ing wulan kepungkur menika inggih menika ngingini dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing riku sampun dipun dawuhaken bilih sedayanipun kedadosan menika dipun dadosaken sabakjanipun Allah subhanahu wa ta'ala dadosaken nur ipun Nabiillah wa Rasulillah wa Sofiillah wa Habibillah wa Khalilillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ngantos kawula ugi sampun ngaturaken dhateng pelenggahan-pelenggahanipun makom mahabbah cinta dhateng Allah, makom khauf, makom roja, ugi lintuni-lintunipun ingkang lenggah wonten ing sakninggilipun Sidratil Muntaha wonten ing Al-Hijabul Akbar inggih menika wonten ing panggenan ingkang boten saged kegayuh, ingkang boten saged kepikir, kelayan sedayanipun kemampuan kita sedoyo, liwat pikiran, liwat ilmu, liwat keistimewaan ingkang wonten namung abentuk lenglengan kemawon wonten ing sakninggilipun Sidrotil Muntaha. Ing riki dipundhawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namung dawuh menika dalem dereng manggihaken sanatipun hadisipun malah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dawuhaken menawi menika hadis annahu kadzibun mukhtalaqun, iku hadis goroh gawen-gawenan. Wonten ing kitab Ad-Dururul Muntashirah fil Ahadisil Mushtaharah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ugi dawuhaken boten nyumrapi sanatipun, namung cobi dipun pirsani wonten ing Masnadul Firdaus lil Imam Ad-Dailami saking panjenenganipun sahabat Abdullah wonten ing mriku dipun riwayataken hadis ingkang dados masalah menika inggih menika arupi dawuh ana minallah wal mu'minuna minni, aku iku sangka Gusti Allah, wong sing beriman kabeh iku sangka aku. Cobi dipun utak-utik cara penafsiranipun ahlus sufiyah al-muhakkikin radhiyallahu anhum, tengriku ngartosi ana min nurillah wal mu'minuna min nuri, aku iku kedaden sangka nuri Gusti Allah. Ojo diarteni nur niku nggih Gusti Allah tutuk. Tutuk teng mriku. Pun niki mek dibahas mangke dawa niki. Nggih, dah dawuhipun malih kabeh wong sing beriman. Niki lah mestine diarteni teng mriku. Wong sing beriman niku didadekno sangka nurku. Dados ringkesipun dawuh kon sabab iman niku mergo ketemplekan nuri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mergo kata-kata iman niku sifat. Sing nyifati niku nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki pemandengane para sufiyah. Napa kok kados mekaten? Ya niku enten napa niku? Nggih ta, kono sing ngising kon sing nyuceni. Ya, coba iki lho. Niki jero. Wah, tapi wong santri biyen ngeten nggih bandel. Nih, sing bersih di sinten, Mbah? Lah nggih kula mboten jenengan. Mareng kok niku lho ngomong ngono bilang gitu. Gak apa-apa sabar kok kiai ku ten. sekolah niku. Lho niku lho santri biyen niku ngeten. Tapi mboten nenten niat bandel niku polos. Polos ngeten lho. Ngeta. Pun menawi kula kali sampeyan niku ngadepi perjalanan ingkang kados maten. Ngeta. Kebesaran keindahan ingkang timbul saking zatul ilahiyah, saking zat ngersanipun Allah niku akhirnya liwat pundi? Dipun liwataken zatun nubuwah, hakikat saking kenabianipun Rasulullah. Mangkane kula aturi teng kitab kula teng mriku, sapa wae gak bakal ngerti hakikate makrifat karo Gusti Allah mek sak durunge makrifat karo hakikate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkane kula kadang-kadang gelek ngerasa gelo. Mek enten sebagian kanca Torikoh, napa malih Kiai Torikoh gitu. Ing dalam nerangaken mutlakut tasarruf, kebebasan kebesaran seorang guru, membatasi, menyetop seakan-akan hanya berhenti kepada gurunya. Bener, wong panjang murid sik duduki makom terangkanan. Sik duduki makom sik waya disusoni durung waktune disape. Bener. Tapi nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja sampai ditutup-tutupi. Sebuten guru-gurumu, sebuten Rasulullah. Mergo kula kali sampean nggih bakal balik teng mriku. Niki kata usah melok-melok, aja mikir murid meneng wae, mboten oleh. Terus saat ini manggon teng pundi Rasulullah? Kapan oleh barokah rahasia nur Rasulullah? Tapi niki boten sadar, bener coro letter lek catatan hitam di atas putih. Tapi coro tuntunan bimbingan boten sakit. Nggih lho tak wae ngene. Saman terus ngomong kon mekata wae itu kondi kon. Kaono sing wae kon bener nek kanggo entek-entekan mati-matian, tapi mek kon nuntun bimbing mboten ngeten. Aku mergo oleh pitulung Gusti Allah, mergo oleh rahmati Allah iki ono sing lebih. Ayo ayo ya ngeten niki hati-hati. Pun mergo kula kale sampean niku pun mulai diliwatno kare Gusti Allah liwat zatun nubuwah. Nama-nama, sifat-sifat ar-rabbaniyah. Ya, saniki pun munggah. Napa kula arani munggah? Mergo kula kale sampean ndelok hakikate napa mawon niki, didelok hikmahe, mek wis didelok hikmahe tentu sing didelok niku napa? Kebesaranipun Gusti Gusti Allah. Sampan ngelunggui nama-nama sifat-sifat lungguno endi wae, berbentuk apapun sing sampan lunggui nggih dibarengi karo Gusti Allah, sampan bakal oleh karomah, sampan bakal oleh kemuliaan, sampan bakal oleh kamalatil istifaiyah, bakal oleh kesempurnaanipun Rasulullah. Tapi sama ngakoni dhisik mek kabeh mau liwat nur ruhaniyae Rasulullah. Gak ujug-ujug berangkat mboten. Kejadian-kejadian seperti ngeten niku. Niki dos pundi niki? Ngeta. Pancen kejadian niki kaya ngeten niku pancen timbulipun sakderengipun kula niku kalih jenengan dipun dadosaken dening Gusti Allah wis diliwati, wis ditetesi, wis ditumibani karo nur rasuli ihtada wau teng hadis. Jadi ringkese dawuh niku sampean balekno teng mriku. Mangkene wonten ing setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam teng mriku dipun dawuhaken nggih. Malih Allah Ta'ala ku ndadekno berlian putih. Niki kula wonten ing taklikipun mboten sik dereng manggi sanadipun ingkang jelas ingkang Allah ndadosaken napa mawon saking berlian putih, kecuali wonten ing hadis riwayat Imam Tobroni, Hakim wal Hakim At-Tirmizi saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ingkang gegayutan kelayan kedatosanipun loh. Napa loh niku? Layo apa? Catetan apa ya? Sing biasa kanggo nyatet iki bor ya. Lai. Lai. Ngeta. Lah niku. Niku pancen didhawuhaken ngeta. Pancen Allah Ta'ala ndadekno napa niku lai nggih ta ispor ngono mari lapor niku nggih ta niku dipun mahfuz dipun jaga dipun reksa nggih ta dening Gusti Allah didadekno sangka berlian putih nggih ta lapisane niku sangka yakut abang kolame kanggo nulis sangka nur. Nah, kitab ya songkok nur gitu. Jadi niku hanya untuk menunjukkan isyarah merupakan satu papan, merupakan satu wajah, merupakan satu penampakan yang ditampakkan ketentuan itu yang ditentukan oleh Allah. Lau niku datang mriki dipun aturaken napa berlian putih niku dipun artosi minangka akal. Tuh, niki diingatkan ini akal malih ini. Lah akal niku dipun artosi dening ulama sufiah radhiyallahu anhum nggih menika minangka nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki mek digatuk-gatukno, ditemok-temokno nggih. Apa sih hubungannya akal karo nuri Rasulullah itu apa? Dan peranane iku kaya apa? Lah wong kenyataan itu tadi diomongkan bahwa akal itu bukan segalanya kok. Terus apa pengertian akal yang sebenarnya itu? Apakah akal itu hanya sekadar suatu buah kita yang merupakan dorongan agar kita bisa berpikir? Nah, niku coba niku kudu dibahas. Makanya masalah akal niku macam-macam. Ono akal niku ngomong imam niki manggone no utek, ono sing dawuh ngomong no jerone ati. Gitu. Jadi kabeh niku dipun jawab sing langkung sahih, akal niku teng salebetipun manah. Ala inna fil jasad la mudghah. Teng mriki. Bukti nih. Saman mek sedih kok ngeluh teng mriki. Mek seneng kok teng mriki. Akal sampean. Nah, niku mungkin niku kudu di mungkin yak nopo. Mboten saged diomongi kabeh niku. Bon. Sebab perjalanan nur ruhanianipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang mekaten menika dados jelas napa mawon rahasia syariat, rahasia-rahasia hakikat, rahasia-rahasia makrifat sedayanipun nyumber saking ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mangkane Rasulullah alal itlak secara mutlak fi akwali wa afali wa ahwali dipun pundhut. Mboten enten ingkang dipun tulah. Wong menyen sumber, lha mek sumber sik diteliti, lha mek sumber katik sik disaring, lha mek sumber katik sik dipun pilah-pilah, dituk sumber niku jenenge. Gitu. Jadi kabeh niku timbul sangka nuripun Rasulullah. Lah, meh pancen kenyataan segala apa yang dijadikan oleh Allah niku saking nur ruhanianipun Rasulullah. Lah meh pancen kewontenanipun Rasulullah merupakan satu penampakan atas kewontenanipun Gusti Allah. Napa sing terjadi? Menawi kula kalin jenengan dipun paringi dening Gusti Allah pinaringan mahabbah, ma'rifah, lajeng dipun tarik dening Gusti Allah wonten ing makom ihsan, makom ingkang nginggil wonten ing ngersanipun Allah. Lan sampean dipun paringi penampakan-penampakan penyaksian atas keagungan dan keindahan Allah. Sampean cuma mirsani kalih mawon. Setunggal namun mirsani pun Gusti Allah. Engkang nomor kali minangka kenyataan kewontenanipun napa mawon niku liwat Rasulullah mirsani Rasulullah. Lah mengpun sampean niku saged kaya ngeten. Mulai kula kali sampean mulai genah, mulai tepak oleh gak iling, oleh lali, oleh entek, oleh fana karo Gusti. Cuma sing jadi masalah niku cuma siji tok. Allah Ta'ala niku maha abadi. Dinapak-napakno Rasulullah tidak abadi. Itu juga kejadian daripada Allah. Terus bagaimana pertemuan antara abadi kali mboten abadi niki? Begitu bertemu kok masih bisa harus saya lihat? Wong gudir kemberkan gunung, kok sik ketok gudir iku teng pundi? Niki terus pundi untuk melenggahkan, mendudukkan makom bakok dan fana di dalam tarbiyah. Ing mongko kula kali sampan pun semerat kanallah wala syai'a ma'ah wa huwal an ala ma kana alaihi kan. Allah Ta'ala kanu sing bareng. Lah saiki apa keadaan Allah? Ya wis ngono iku. Aja kon takokno. Lah napa mek teng sakniki la ya ro illal ilahal maksud wa rasulahu alladhi huwa ainul wujud. Niki kula jelasno kita wonten ing jusani niki. Niki cuma pembuka mawon. Ya opo? Niki padha kali omong-omongan. Cinta gurumu, cinta. Cinta bapak ibumu, cinta. Cinta bojomu, cinta. Cinta dulurmu, cinta. Cinta anakmu, cinta. Kabeh nganggo jeneng cinta. Sing ditakokno niku loro tok. Ya opo wujud cintamu di antara mereka itu ya opo? Cara bagi, cara nimbang, cara naker itu ya opo? Supaya ngerti nang jerone atimu. Nomor loro kudu ndelok gedhe cilik cinta iku ya opo? Lho niki lho. Niki enten lungguh pelungguhane niku. Enten niki. Boten sak gampang jeplak ngomong. Gitu. Mangkane kula kadang-kadang niku eling dawuhipun Hadrotus Syekh. Wong kepingin jadi guru thariqah niku ngalang-alangi ambek wong gendeng. Karon dadi wong gendeng. Aja maneh mbahas elmune wong thariqah. Lah nggih ta. Wong ngladeni sepadane wong atus sak ngisore wae wis gak iso kok. Nggih ta kok ape mbahas. Mangkane pun dados cekelane. Sing pinter kon, sing alim kon, sing jagoan kon. Kon jadi wong tuane wong, kon jadi gurune wong. Mari ngono kon nuntun bimbing wong cuma liwat dalil. Cuma nderek-nderek akan apa sing didhawuhno para wali-wali biyen sing gedhe-gedhe nok kitab-kitab. La yasih, gak sah kon jadi guru. Dawe Kanjeng Syekh gak segampang niku. Nggih ta? Dawe iki, dawe iku, dawe iki. Aja maneh masalah ilmu isyarah sing nyangkut menang siri nuri Gusti Allah. Ala wong masalah fikih mau nenten nggon-nggonane kok kapan kon njukuk dawe para sahabat cara hukum? Kapan kon njukuk jawe para tabiin? Enten sing mboten nangsal kok. Kita niki kudu dicekeli. Nggih ta? Terus akhirnya nggih kaya ngeten niku. Thariqah niku cuma dijukuk loro tok. Uang niku dituntun teng mriku. Siji, cuma ndudukno ya apa fadilah zikir menyang Gusti Allah. Nomor loro, ya apa fadilah uang-uang kumpul-kumpul zikir menyang Gusti Allah. Ya apa fadilah wong mentergantungkan dirinya karo para guru-guru. Mboten tuman dibahas pembongkaran masalah thariqah untuk mencapai satu tingkatan-tingkatan sing wong iku dhewe iso dadi wong dadi jagoan besok ana ngersani pun Gusti Allah bisa nyafaati nang keluargane, bisa nyafaati nang anak murid. Mboten bahas teng mriku, wong pancen mboten ditonton teng mriku. Ben nggih paham nggih, dadi cara ringkese niku kabeh niku dibalikno dhateng nuripun ruhanianipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Donga tinunga. Muga-muga sedayanipun nggih wa ma yata'allaqu bina nggih sedayanipun mugi-mugi napa malih kula nggih kuwontenan ingkang kados mekaten mugi-mugi pinaringan dawa umur. Pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan wilujeng sihah wal afiyah. Binaringan sihah wal afiyah. Binaringan sihah wal afiyah. Wassalamah wal aman. Ma'awufuri husnil khatimah. Ma'awufuri husnil khatimah. Ma'awufuri husnil khatimah. Al-mashub, al-mashub, al-mashub bishafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amidna an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa bihaqqi wa sirri wa nuri suratil Fatihah.